Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدٍ حَادِرِينَ قَوْمِ مُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini melanjutkan kembali kajian kita meneruskan membaca kitab Syarh Sunnah sampai pada poin yang ke-27. Kita mengalir sesuai dengan matan kitab ini, pembahasan demi pembahasan sesuai dengan pembahasan yang ada pada matan kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Barbahari. Beliau mengatakan wal hajju wal ghazwu ma'al imami madin, ibadah haji dan jihad fi sabilillah, hal itu dilaksanakan bersama imam, yakni pemerintah, raja atau presiden, malik atau penguasa apapun itu, amir, sultan, madin, hal itu terus sampai akhir zaman. Bahwa pelaksanaan ibadah haji, pelaksanaan ibadah jihad, dan hal-hal lain yang akan kami sampaikan nanti adalah wewenang, kebijakan yang menentukannya adalah pemerintah, bukan individu. Wa salatul jumu'ati khalfahum jaizatun, pelaksanaan ibadah salat Jumat dilakukan bersama imam pemerintah atau yang mewakilinya atau yang ditunjuknya, jaizatun, hal itu boleh, dan itu termasuk dari hak-hak pemerintah kita. Wa yusalla ba'daha sittar ka'atin, kemudian disebutkan permasalahan fikih salat setelah salat Jumat 6 rakaat. Disebutkan di sini 6 rakaat. Yang masyhur adalah 4 rakaat. 2 rakaat itu yang paling sedikitnya. Maksimalnya adalah 4 rakaat dengan 2 salam. Walaupun di sana ada satu pendapat yang dinisbatkan kepada pendapat madhab Hambaliyah oleh beliau sendiri. Beliau sebutkan 6 rakaat setelah salat Jumat. Yaksilu baina kulli raka'atain, dipisahkan antara setiap 2 rakaat dengan salam. Hakadha qala Ahmad bin Hanbal, kata Imam Al-Barbahari, begitulah yang disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun nanti disebutkan oleh Ma'a Syekh, kita akan bacakan Idhaful Qari, penjelasan dari Syekh Saleh Al-Fauzan. Yang beliau sebutkan adalah yang masyhur 4 rakaat setelah salat Jumat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada bab ini al-muallif, pengarang kitab Syarh Sunnah, Imam Al-Barbahari, mengungkapkan beberapa contoh-contoh hak dan wewenang yang dipegang oleh pemerintah. Kita sebagai rakyat hendaknya mentaati kebijakan tersebut, ketetapan tersebut, dikarenakan itu secara syar'i memang hak pemerintah yang mengaturnya. Kita akan bacakan keterangan Syekh Shalal Fauzan. Beliau mengatakan, salahiyatul imam kathiratun, hak dan wewenang imam pemimpin negara kathiratun, banyak sekali. Ihsa'iha wa mahallu ihsa'iha wa jam'iha wa tilai 'alaiha al-ahkamul sultaniyah. Adapun kitab yang membahas tentang hal ini adalah kitab yang berjudul Al-Ahkamus Sultaniyah, hukum-hukum yang kaitannya dengan pemerintahan. Seperti kitab yang ditulis oleh Imam Al-Marwadi, judulnya adalah Al-Ahkamus Sultaniyah. Juga Al-Ahkamus Sultaniyah karya Imam Abu Ya'la Al-Hambali. Pembahasan-pembahasan tentang hak dan wewenang pemerintah diatur dalam syariat kita. Banyak dalam kitab, kata beliau, wa kutubun ukhra ulifat fi hada, dan banyak kitab-kitab lain yang membahas tentang hal ini, di antaranya Kitabul Aqidah atau Kutubul Aqaid, kitab-kitab yang membahas akidah. Karena memang ketaatan rakyat kepada pemerintah dan larangan memberontak itu adalah bagian dari pembahasan akidah. Karena di sana ada sekte atau aliran yang batil yang berseberangan dengan prinsip ini, yakni pemahaman kaum Khawarij, orang-orang yang menyerukan memberontak kepada pemerintah. Karena itu bab yang berkaitan tentang hak pemerintah serta kewenangan mereka dibahas dalam buku-buku akidah. Di antaranya dalam kitab Syarh Sunnah yang sedang kita baca ini. Hadirin yang kami muliakan, di antara hak-hak pemerintah adalah kewajiban mentaatinya. Fil ma'ruf, dalam hal yang ma'ruf, yang baik. Itu hak. Sehingga ketika pemerintah menetapkan sesuatu, itu memang wewenangnya, ranahnya. Maka kita sebagai rakyat, secara syar'i, selama itu dalam hal yang ma'ruf, diwajibkan mentaatinya. Itu hak mereka. Di antara ayatnya, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk mentaati pemerintah kita. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara kalian. Ini tersebut dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari wa Muslim, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Barang siapa mentaatiku, maka sungguh dia telah mentaati Allah. "Wa man asani faqad asallaha." Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. "Wa man yut'il amira faqad ata'ani." Barang siapa yang mentaati amir, maka sungguh dia telah mentaatiku. Wa man ya'sil amira faqad asani. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada amir, maka sungguh dia telah bermaksiat kepadaku. Maka ketaatan kita kepada pemerintah selama itu adalah hal yang ma'ruf, adalah ibadah. Kita menjalankan peribadatan. Karena itu adalah bentuk ketaatan kepada Rasul, di mana ketaatan kepada Rasul adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini haknya mereka. Ini haknya mereka. Kemudian Rasul mengakhiri kalimatnya dengan wa innamal imamu junnatun. Untuk perhatikan kalimat ini. Sunya tak lain yang namanya imam adalah junnatun. Tameng atau benteng. Ketika sebuah negara imamnya kokoh, ditandai dengan rakyatnya mentaatinya, maka penerapan hukum-hukum pun akan berjalan kokoh, tidak ada yang berani untuk menentangnya. Misal penegakan hukum had, qisas. Ketika ada orang membunuh orang, maka dia pun dihukum dengan dikisos. Ketika sang pembunuh dikisos, yang menjalankan adalah pihak pemerintah, maka kondisinya akan aman. Karena tidak ada yang bisa memprotesnya. Tetapi kalau kisos dilakukan oleh individu, si A membunuh si B, keluarga si B tidak terima, kemudian dia membunuh si A, akan berkelanjutan. Tetapi ketika pemerintah yang melaksanakannya dan pemerintahnya ditaati oleh rakyat, maka pemerintah akan menegakkannya dan aman. Semua yang pihak-pihak yang terzalimi akan mengaduhkan kepada pemerintah, kemudian diselesaikan dan aman. Sehingga imam itu adalah benteng yang akan membentengi berbagai macam hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakatnya ketika pemerintah itu kuat. Tetapi ketika pemerintah sebuah negara lemah, rakyatnya memberontak, rakyatnya tidak taat, rakyatnya membangkang, lemah posisi penguasa, maka negeri itu tidak akan aman. Negeri itu akan kacau. Negeri itu akan terjadi perang saudara. Masing-masing berebut untuk mengambil alih jabatan kepemimpinan. Terjadilah perang saudara di negeri tersebut. Maka Islam memberikan aturan dan menjadikan sebagai satu hal yang wajib. Rakyat harus mentaati pemerintahnya. Dengan cara itu pemerintah akan kokoh dan kuat dan akan bisa mengatur sehingga negara tersebut akan aman dengan sebab masyarakatnya, rakyatnya mentaati pemerintahnya dan menghormatinya. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Kalau ini dilanggar, sekali lagi, akan muncul pertumpahan darah. Kalau ini dilanggar, akan muncul pertempuran, peperangan, lemah kekuasaannya. Dan ketika pemerintah lemah, akan terjadi kekacauan. Karena itu, ikhwan muslimin, mengapa prinsip ini selalu diajarkan, ditulis dalam banyak kitab, disampaikan. Sampai pun pembahasan, walaupun pemerintahnya zalim, tetap harus ditaati. Sampai sedemikiannya para dalam ayat dan hadis. Tidak boleh rakyat memberontak. Karena apa? Kedzaliman pemerintah itu lebih ringan daripada ketika rakyatnya memberontak, akan timbul kekacauan yang lebih berat, lebih besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan yakunu umara talinu lahumul julud. Akan datang satu masa nanti kepemerintahan yang rakyatnya di waktu itu merasa takut. Tubuh-tubuh mereka masih merasa nyaman, dalin, merasa enjoy, merasa aman. Tetapi wala tatma'in ilal qulub, hati-hati rakyat tidak merasa aman. Sahabat Nabi SAW menyebutkan pemerintah yang zalim, yang rakyatnya ketakutan karena kedzalimannya. Di waktu itu diusulkan kepada Rasul atau dimintakan pendapat atau dipertanyakan kepada Rasul, ya Rasulullah, afala nuqatiluhum, bolehkah kami memerangi mereka? Qala la, Rasul mengatakan tidak boleh. Maka musallah, selama mereka masih menegakkan apa? Salat. Sampai sedemikiannya kaum muslimin, ini prinsip. Di antara hak pemerintah kita adalah kita menghormatinya, memuliakannya. Tidak boleh bagi kita menghinakannya. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Nabi kita mengatakan, "Man akrama sultanallah fid dunya akramahullahu yaumil qiyamah." Barang siapa yang dia memuliakan penguasa yang Allah pilih, karena semua penguasa itu adalah Allah yang memberinya. Tu'til mulka man tasya, engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki. Sehingga pemimpin-pemimpin yang memegang tampuk kepemimpinan itu adalah karena Allah Azza wa Jal yang memberikannya. Rasul mengatakan, barang siapa yang memuliakan pemerintah-pemerintah yang Allah Azza wa Jal telah memilihnya di dunia, di dunia Allah akan memuliakan dia nanti di yaumul kiamah. Wa man ahana sultanallah fid dunya ahanahu Allah yaumul kiamah. Dan barang siapa yang menghina pemerintahnya, yakni orang yang dipilih Allah Azza wa Jalla diberikan padanya kekuasaan, kok ternyata ada rakyat yang menghinakannya, maka Allah akan menghinakan dia nanti di yaumul kiamah. Ini diantara contoh-contoh hak. Dan akan kita sampaikan insyaAllah pada salat maghrib. Karena ini sudah masuk waktu salat maghrib. Masuk. Mungkin yang bisa kami sampaikan sebagai mukaddimah. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada salat maghrib. Sampai selesai pembahasan demi pembahasan. InsyaAllah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.